Fanusat, apabila celana terkena percikan air kencing kemudian diperciki air yang bersih, apakah celana tersebut sah untuk sholat? Ketika terkena air kencing orang dewasa maka harus dicuci, ya, tidak cukup sekedar diberi percikan air. Nah, ini berlaku untuk bayi yang masih mengkonsumsi ASI. Cara membersihkannya seperti itu. Nah, bayi laki-laki yang baru mengkonsumsi ASI, belum mengkonsumsi makanan yang lain. Adapun air kencing orang dewasa maka dicuci. Dicuci itu tidak sekedar diperciki dengan air, diguyur dengan air, tapi juga digosok. Ya, ada percikan air dan ada gosokan tangan. Diguyur air kemudian digosok.